kata Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa hum daiman yatadarruuna ila rabbihim fi salahi qulubihim wa istiqamatihim wa adami zaygiha wa ya'rifuna ni'matallah 'alaihim bi'azimi hidayatihi wa tamamil basirati allati manna Allah biha 'alaihim. Dan mereka, yaitu para ulama ahlul ilmi ar-rasikh fil ilmi, mereka senantiasa berpasrah diri atau menyerahkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yatadarra'un, berpasrah diri, menyerahkan diri mereka atau menundukkan diri mereka kepada Rabb mereka. Di dalam pembenahan kalbu mereka, di dalam istiqomahnya kalbu mereka, dan di dalam terjaganya dari kesesatan atau tidak sesatnya kalbu mereka, adami zaygiha. Jadi mereka berpasrah diri kepada Allah di dalam pembenaran kalbu mereka atau pembenahan kalbu mereka, istiqamahnya kalbu mereka, dan tidak sesatnya kalbu mereka, wa adami zaygiha. Karena masalah kalbu yang membenarkan, yang meluruskan, yang mengistiqomahkannya dan tidak menyimpangkannya dan menyesatkannya adalah Allah. Jadi mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menundukkan dirinya, berpasrah diri kepada Allah, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Allah yang memperbaiki mereka, yang meluruskan mereka, memberi petunjuk kepada mereka, dan tentunya meminta agar tidak disesatkan. Wa ya'rifuna ni'matallah 'alaihim, dan mereka adalah orang yang paham dan mengerti nikmat Allah kepada mereka, nikmat Allah kepada mereka dengan besarnya hidayah Allah yang Allah berikan kepada mereka, dan sempurnanya basirah, tamamil basirah. Basirah di sini ilmu, ilmu yang bisa memandang, melihat yang hak dan yang batil. Sempurnanya basirah yang Allah anugerahkan, allati mannallahu biha, yang Allah anugerahkan dengan basirah atau dengan hidayah tersebut kepada mereka subhanahu wa ta'ala, atau dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Jadi ya'rifuna nikmat Allah, mereka mengetahui, memahami nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka dengan besarnya hidayah Allah dan sempurnanya ilmu atau basirah yang Allah telah anugerahkan kepada mereka. Dengan nikmat Allah ini, seorang hamba bahagia dan beruntung. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalaulah bukan karena nikmat berupa hidayah, berupa taufik, berupa anugerah dari Allah, ya tentunya kita tidak akan bisa mendapatkannya. Tidak bisa mendapatkan nikmat tersebut kalau Allah tidak memberikan dan tidak menganugerahkan. Dari nikmat itu ada hidayah, ada irsyadat, ada bimbingan-bimbingan, petunjuk-petunjuk. Naam. Dan semua apa yang baik bagi hamba-hambanya di dunia ini dan kemudian untuknya nantinya di akhirat. Wa min sifatihim allati wasafahumullahu biha annahum yaduruna ma'al haq aina makana. Dan dari sifat ahlul ilmi ar-rasikh fil ilmi, yang mendapat hidayah, yang mendapat sempurnanya ilmu sebagai nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, dari sifat mereka yang Allah sifatkan, annahum yaduruna ma'al haq, mereka beredar bersama kebenaran. Mereka beredar bersama kebenaran. Di mana ada kebenaran, mereka bersama kebenaran tersebut. Annahum yaduruna ma'al haq, mereka beredar bersama kebenaran, aina makan, di mana saja kebenaran itu ada. Ketika di situ ada kebatilan, mereka jauh dari kebatilan tersebut. Tetapi ketika di situ ada al-haq, mereka pasti bersamanya. Ini sifatnya para ulama ahlul ilmi al-rasikh, sehingga mereka tidaklah orang-orang yang didapati terseret kiri kanan dengan kesesatan, tetapi mereka adalah orang yang berposisi dengan kebenaran. Di mana saja ada kebenaran, mereka berada di situ. Dan ini adalah sifat yang mulia yang seharusnya kita tentunya bersifat seperti ini dan meminta Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menganugerahkan kepada kita semua sifat tersebut. Annahum yaduruna ma'al haq aina makan wa yatlubuna al-haqa'iq wa yatlubuna al-haqa'iq, dan mereka selalu mencari hakikat yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya. Haitsu makanat, di mana saja dan kapan saja hal tersebut didapatkan. Atau mereka adalah orang-orang yang menginginkan kebenaran dan berjalan di atas kebenaran tersebut. Menginginkan kebenaran dan berjalan di atas kebenaran tersebut. Wa yatlubuna al-haqa'iq haitsu makana ay haitsu makana. Mereka mencari hakikat kebenaran di mana saja kebenaran itu berada, atau di kapan saja, di mana saja. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, kebenaran itu didapatkan. Walihada wasafallah, maaf, di mana saja dan kapan saja hakikat itu didapatkan, hakikat kebenaran. Walihada wasafallah ar-rasikhina min ahli al-kitab biannahum yu'minuna bima anzalallahu ala jami'i anbiya'ihi. Oleh karena itu pula, dan oleh karena itu pula Allah mensifatkan orang-orang yang mendalam ilmunya, ar-rasikh dari ahlul kitab, bahwa mereka biannahum, mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada semua nabi. Mereka beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada semua nabi. Biannahum yu'minuna bima anzalallah ala jami'i anbiya'ihi. Sehingga mereka tidak memilah dan memilih, dan mereka tidak memisah-misahkan. Mereka mengimani seluruhnya. Wala yahmiluhumul hawa ala takdzib ba'dil anbiya wa ba'dil haq. Tidak membawa mereka hawa nafsu untuk mendustakan sebagian para nabi tersebut dan sebagian kebenaran yang datang dari Allah. Jadi tidaklah membawa mereka hawa nafsu tersebut, atau hawa nafsu ini tidak membawa mereka, la yahmilumul hawa, hawa nafsu tersebut tidak membawa mereka, ala takdzib, untuk mendustakan, ba'dil anbiya, sebagian para nabi dan sebagian kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka menerima sepenuhnya apa yang datang dari Allah tanpa memilah dan memilih, tanpa memisah-misahkan. Selama itu datang dari sisi Allah, mereka menerima dengan keterbukaan lapang. Selama itu menyelisih apa yang datang dari Allah, mereka tolak. Karena mereka selalu bersama dengan kebenaran, dan mereka selalu mencari hakikat kebenaran. Mereka bukanlah orang-orang yang menginginkan kesesatan, dan bukan pula orang yang menginginkan kerusakan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Firman Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi orang-orang mendalam ilmunya dan orang-orang beriman, akan tetapi orang-orang mendalam ilmunya dari mereka, yaitu dari siapa yang disebutkan tadi, dari ar-rasikh min ahlil kitab wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman, yu'minuna bima, mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sifatnya demikian, dia adalah orang yang mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia tentunya selalu terbimbing dengan hidayah Allah, dan dia mendapatkan nikmat dengan ilmu, nikmat dengan khasyah, nikmat dengan apa, basirah, nikmat dengan hidayah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua dengan ilmu yang nafi' dan amal yang saleh. Qala rahimahullahu ta'ala, poin yang ke-12, tautinun nafsi ala adamil inkiyat lil had la yanfa'u ma'ahu tadhkir wala wa'ad. Keadaan jiwa yang dia tenang, nyaman dengan tidak tunduk kepada kebenaran, jiwa yang merasa tenang dan nyaman tidak tunduk kepada al-haq, ala adamil inkiyat lil-haq, maka jiwa yang seperti ini, la yanfa'u ma'ahu tadhkir, jiwa yang seperti ini tidak bermanfaat dengan bentuk peringatan sedikit pun, wala wa'ad dengan bentuk nasihat sedikit pun. Jadi jiwa yang tenang dengan kesesatannya, tidak mau menerima kepada kebenaran, tidak mau tunduk kepada kebenaran, peringatan ataupun nasihat tidak bermanfaat baginya. La yanfa'u ma'ahu tadhkir au tadhkirun wala wa'dhun, tidak akan bermanfaat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyinggung tentang keberadaan mereka, orang-orang kafir musyrikin, sebagaimana disebutkan oleh beliau, qala ta'ala, nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa idh hum najwa idh yakulu dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. In tattabi'una illa rajulan mashhura. Dalam suratul Isra ayat ke-47. Yang tentunya kalau kita melihat ayat ini sebelumnya, dari ayat yang sebelumnya, menyinggung tentang keberadaan musyrikin. Wa idh qara'atal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Demikianlah keadaan mereka musyrikin disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, yaitu ayat yang disebutkan di sini 44 45. Demikian baru kita masuk ke dalam ayat 46. Nahnu 'alamu bima yastami'una bihi. Kata Allah, kami yang lebih mengetahui apa yang mereka mencoba mendengarkannya. Idh yastami'una ilaika, ketika mereka mendengarkan darimu ya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idhum najwa, dan ada atau pada mereka, wa idhum najwa, dan ketika itu mereka, wa idhum najwa, dan ketika itu mereka berbisik-bisik, idh yakul zalimuna, ketika mereka dalam bisik-bisiknya berkata, yaitu orang-orang zalim, idh yakul zalimuna, ketika orang-orang zalim dalam bisik-bisiknya itu berkata, in tattabi'una illa rajulan mashura, tidakkah kalian akan mengikuti terkecuali dia itu adalah laki-laki yang tersihir atau terkena sihir. Tidakkah kalian mengikuti orang yang sekedar tidakkah kalian mengikuti orang yang terkena sihir? Demikian. In tattabi'una illa rajulan mashura. Kalaupun kalian mengikuti, kalian mengikuti orang yang tersihir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian bisikan mereka. In tattabi'una illa rajulan mashura. Jadi kalaupun kalian mengikuti, tidaklah kecuali dia itu adalah orang yang tersihir. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kenapa mereka berkata demikian? Ya karena kalbu mereka, jiwa mereka lebih tenang dengan kekufuran, kesyirikan. Jiwa mereka lebih tenang dengan kesesatan. Sehingga dibacakan Al-Quran ataupun tidak, mereka tidak bisa menerima. Diberikan nasihat ataupun tidak, tidak bisa menerima. Diingatkan ataupun tidak, tidak bisa menerima. Keadaannya adalah tidak bisa menerima. Karena mereka lebih senang dengan kesesatan, dengan kekufuran, dengan kesyirikannya. Demikian disebutkan dalam ayat tadi. Walihada yadhkurullah hadzal ma'na fi siyaqil ikhbar an adamil iman al-kuffar wa inqiyadihim. Dan karenanya Allah menyebutkan dengan makna yang seperti ini dalam konteks pengkhabaran tentang tidak adanya keimanan orang-orang kafir dan ketundukan mereka, an adami imanil kuffar wa inqiyadihim. Wa idza wasala al insan ila hadhil hala, maka apabila dan apabila seorang telah sampai kepada keadaan seperti ini, fakama qala ta'ala. Jadi wali hadza yadhkurullah hadal makna, demikianlah Allah menyebutkan makna yang seperti ini dalam konteks pengkhabaran tidak berimannya orang-orang kafir dan tidak tunduknya mereka, dan ketika telah sampai manusia dalam keadaan seperti ini, maka seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, fakama qala ta'ala innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabb innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atshum kullu ayah hatta yarawul azab al-alim hatta yarawul azab al-alim. Dalam surat Yunus ayat 96 dan 97. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa mereka tidak beriman, haqqa alaihim, haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Ditetapkan dengan ketetapan Allah, dengan kalimat Allah, mereka ditetapkan, mereka tidak beriman. Walau ja'atsum, atau dengan takdir Allah, Allah menetapkan mereka tidak beriman. Walau ja'atsum kullu ayah, walaupun datang semua ayat, diperhadapkan kepada mereka, dibacakan kepada mereka, mereka tidak akan menerima, karena sudah ditetapkan mereka bukan orang yang beriman. Mereka tidak akan bisa menerima dan mereka tidak akan mudah menerima karena mereka bukan dari orang-orang yang beriman. Walau ja'atshum kullu ayah, walaupun semua ayat dibacakan, diingatkan kepada mereka, tidak akan membuat mereka berubah dan mau menerima. Sampai hatta yarawul azab al-alim, sampai barulah kemudian mereka melihat azab yang pedih, di sana nanti baru mereka menyesali. Hatta yarul adab, adab al-alim. Sampai mereka melihat adab yang pedih, barulah mereka nanti menyadari, oh saya ternyata tidak lurus jalannya. Barulah mereka menyesali. Tapi sebelumnya mereka tidak akan menyesali. Nah, mereka tidak ada keinginannya untuk menerima kebenaran. Demikian yang Allah tetapkan kepada mereka. Maka wallahu ta'ala alam bisawab, kita berlindung kepada Allah dari jiwa yang seperti ini. Tidak mau tunduk kepada kebenaran. Ditutup kalbu kita dari menerima kebenaran. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah menjaga kita semua dan memberikan keselamatan kepada kita semua. Wa yadhkuru ta'ala anna alladhi yantafi'u bitadhkir huwa alladhi yatlubul haq wal insaf. Dan Allah menyebutkan bahwasanya yang bermanfaat baginya peringatan, yadhkuru ta'ala anna alladhi yantafi'u bitadhkir, Allah menyebutkan bahwa yang bermanfaat baginya peringatan, huwa alladhi yatlubul haq wal insaf, dialah orang yang selalu mencari kebenaran dan selalu insaf di dalam menerima kebenaran. Mencari kebenaran dan selalu insaf, selalu terbuka. Dia selalu mencari dan selalu terbuka, selalu menerima insaf dalam kebenaran tersebut. Fahada idza tabayyana lahul haq inqada lahu. Yang demikian ini apabila telah jelas kepadanya kebenaran, inqada lahu, maka dia pun tutup.